curahan perasaan dan humor. Assalamualaikum. Kenapa ngabur ke jai? Assalamualaikum. Ke kuburan aku rumah ke. Rumah kok sepi, teman. Assalamualaikum, mi. Dongkar apa rumah pak rumah ke? Cepetan yang jalan mana tau. Atung, minta lu janji sih jauh rumah tuh. Dongkar temenan ke rumah ke. Atau gak ke ya, mi. Seci. Lorok. Telu. Orang untuk temenan ke pak rumah. Oh, si dalak dongkar ke rumah ini nyong ke lah. Orang urusan, orang urunan, orang ada duit nyong. Dongkar apa ini nyong lah. Rumah dongkar, yes. Eh, mikir orang kok ya? Ke rumah wong ke mas? Ke rumah wong kan asing duwe ke? Kok malah di dongkar sekarang ke dewek kape priwe ku? Wah, nah bohongnya ya. Katokan mas, bunga na tamu kau malah diler kayak pejan. Katokan sih nggak nampak bunga na. Kebetulan cek, kau masih dongkar kaki kau. Nah, mampir ikan aku dah ingat mau lah kau budaknya dongkar bawa menanyong. Dan ikan niatar bertamu apa peluruk? Kayaknya nggak perlu, karena bojo narika ini. Kamu tuh. Oh, dadak tau takon bojo mani kok ngapa jane ya? Ana urusan apa rek karo bojone nyong? Lah sore-sore rewel rek dadi wong lanang kon metu bayane bojone kon metu meneh. Eh, si genah-genahan bae. Ana apa antara rek karo bojone nyong? Eh, waleh apa kok jajal? Waleh apa jajal? Ke, Rika cangkeme ora sama cucu bae jajal. Siki bojone rek undang nakon ngene. Nyong ana perlu penting. Bojone nyong lunga. Oh lagi lunga, temenan apa orang gue lagi lunga, temenan apa orang? Ya temenan mas, lagi lunga, lagi tindakan. Wah ya wes, tak kente nih bener nyong bojone rek kene. Wah sedulur, ke pancen ana wong lanang, jawan-jawane kue anu arep tawa barang jane lu. Kita di bongkian Charles mesin cuci arep tawa tapi jangan nu tamu kemlitak paling gue sih bongkan nu bertamu rena na bongnya ko orang dibuka kena lawang kok malah main didongkar tapi jangan nu bocah orang tuh isin banget dinteni baik gue padahal sing lanang wis ngomong bojone lagi lunga tetep dinteni baik bongkan nu Charles sih ya wah langsung baik gue dinteni sejam rong jam telung jam patang jam orang balik balik akhirnya gue ya tamu negi selesai ke kesuh naik darah. Eh botak, ada ni nih. Ke bojone ni kan tinggi ye. Ketente ni wis patang jam kunjul. Orang keton-keton nang babat protes ke lambe ni ke. Rika jang umpet-umpet nang bojone ni kan jajal. Paleh nang di ke bojone ni ke. Kowe jangan apa gawe odol menyejar. Nyong takon di sini maring kowe. Sedurunge nyong waleh bojone nyong lunga maring dik. Renika ana apa arep ngene goleki bojone nyong? Oke, Mas. Nyong kan arep tawa. Tawa mesin cuci. Nyong wis sales, sales mesin cuci. Nyong wis survei nganang eneh ngetan ngulur ngalor ngidul berdasarkan survei Rika ge bojo paling mangas sedunia. Karepe bojone kon ngumbahi nang sumur bae. Mulane nyong melas. Tadi akhirnya nyong teka mari ngenat nawak na mesin cuci rega murah 1.000. Wah, sales. Wah, ngomong ket mau ya, Los. Oh, ala nor tawa mesin cuci ya. Wis ngene jagong, jagong apik-apik ana ten bae. Lah sore salahkan mereka Rika. Tok nang ngene bojone Rika. Cepetan tidokna bojone Rika lu ngamari ndi gen? Tanteni patang jam bali bade. Eh, Mas, nyun sewu ya. Bojone nyong kuwi lagi lunga. Ya lu ngamari ndi? Balene kapan ge? Balinya yang punya orang ngetik bojone nyong wis 11 tahun nang kuburan bojone nyong wis mati. Oh, tegel kok orang bojone wis mati kok malah kok dinteni tak ora waras pe tangane kowe ya. Asian lho ana susil bojone nyong nang kuburan mbok pengen batire ora paparila nyong ana. Wah, beneran malah anak batire nang kuburan congot kali asam orang ngerti tudukinan nyong. Curanmor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. bikin orang tergantung.